Konsultasi syariah.com. Hukum olahraga tinju. Pertanyaan. Saya seorang pemuda berasal dari Aljazair. Aku adalah seorang petinju. Tinju adalah profesiku. Sekarang saya adalah pelatih olahraga ini. Sering ada tanda tanya dalam hatiku tentang status hukum tinju karena saya tidak mengetahui hukum syariat untuk olahraga ini. Saya berharap Anda memberitahu saya dan kawan-kawan saya yang tinggal di kota Al-Jaifah tentang hukum olahraga jenis ini. Apakah boleh dilakukan ataukah haram? Apa dalil syar'i tentang hukum tersebut? Perlu diketahui bahwa aku mendapatkan gaji bulanan sebagai kompensasi melatih tinju para pemuda. Jawaban. Jawaban lajnah da'imah, tinju itu tidak boleh atau haram dengan alasan mengandung banyak bahaya bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Allah juga berfirman yang artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang dengan kalian. Quran surat An-Nisa ayat 29. Dalam tinju terdapat bahaya yang besar tanpa ada manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan bahayanya. Dan setiap kegiatan yang kondisinya demikian, hukumnya haram untuk dilakukan. Wajib bagi Anda untuk meninggalkan olahraga yang berbahaya ini dan memilih kegiatan lain yang bermanfaat. Demikian, Allahu a'lam.